Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masih pada pembahasan an. Ibnu Hisham rahimahullahu taala memberikan kaid dengan an al-masdariyah untuk mengeluarkan apa? Amba Umar. An diberi kail an al-masdariyah untuk mengeluarkan mukhafah minat takilah. Terus kemudian an mufassirah, an mufassirah, kemudian an zaidah. Taib, adapun an mukhafah minat takilah asalnya bukan an tapi anna, sehingga keluar dari pembahasan. Makanya di awal beliau tegaskan, diberi kait masdariyah untuk mengeluarkan dua an, yaitu zaidah dan mufassirah. Dhabit an mufassirah, jangan sampai lupa. Apa Abdullah? Tidak oleh jumlah yang taib. Nah, masbukah fi jumlatin fiha ma'nal qaul duna hurufi. Kemudian ada dua kait yang lain, yaitu apa Zakaria? Apa setelahnya yang berupa jumlah juga? Kemudian an tersebut tidak bersambung dengan huruf jar. Kemudian an zaidah, dhabitnya apa? Al-waqi'ah ba'da qasam walau wa walamma. Kemudian tawqiti walamma tawqiti, kemudian satu lagi apa? Hah? Apa? Kaf? Nah, kaf jar. Taib. Taib kaf wa majruriha. Kaan gabiyatin taktu ila warqis salami. Nah, kemudian kemarin pembahasan mengenai naam an, bahwasanya dia bisa beramal zahiran wa mutmaran. Adapun zahir jelas naam. Sekarang yang mutmar, zahir bagaimana dia beramal dengan zahir? Syaratnya apa? Tidak diduli dengan sesuatu yang terkandung padanya ilm atau dhan. Nah, kemudian tidak ada fasal. Nah, tidak ada fasal antara an dengan fi'ilnya, dengan empat, salah satu dari empat huruf. Maka ini yang dalam jelas dia harus apa? Dia nampak zahir. Dan kita mengambil tentang idmaran jawazan baru satu. Satu kondisi yaitu apa? Mbak Umar. Dan apa ada adyan mas bukan bismin khalis. Antaka abada atifin masbukin bismin khalis minatakdin wifil. Taib, kauluhu bada atif, hal kullu nam hurufil ataf takhala fi hadal qaid? La. Mungkin anwaw, matau, manfal Naam, arba'atu ahruf faqat. Al-waw wa aw wal fa wa thumma. Tayyib. Wa qawluhu masbukin bismin khalis. Li ikhraji madha? Muhammad. Naam. Naam, li ikhraji al-masbuk bil fi'l. Tayyib. Wa qawluhu ismin khalis dakhala fihi masdar wa ghayru. Tayyib. Wajah fil Quran biqaulihi ta'ala makan basyirin wa akrab makan basyirin ayyukum ma huwa billahi wahid wa ma huwa shahid ayyurusul rasulan wa makan li basyirin ayyukum limahullahu illa wahya aw min wara'i hijabin ayyurusul rasula aw nam ma'tu ya harfu 'athfin yursila maktub ila wahyan. Tayyib. Wahyan ismin khalis. Tayyib. Alana nadkhul fi ats-tsaniyah. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala ats-tsaniyatu an taqa'a ba'da lamil jar sawa'un kanat lit-ta'lil aw lil-'aqibah. Baik. Yang kedua, dalam kondisi idmar'an jawazan antaka ba'da lamil jar. Hadha 'inda al-basriyyin wa dhahaba al-kufiyyun ila anna lam hiya an-nasibah. Naam, wa huwa khilafun masyhur. Naam, bain al-basriyyin wal kufiyyin. Naam. Waladhi nahnu alaih huwa qawlul basriyin bi anna nama an-nasib fi lamil jar huwa an. Tayyib. An mudmarah jawazan. Wa qawluhu lamul jar nam yashmal nam lamul ta'lil wa lam lil aqibah. Sa'un kanat li ta'lil ka qawlihi ta'ala wa anzalna ilayka al-dhikra li tubayyina linnas. Tayyib, a'rib. Antara. Anzalna al-law akmu atab anzalna fi'lun mudari'un anzalna fi'lun mambil mambil ala sukun litisali bidomir raktin mutakharif wana domir mutasil mambrin ala sukun timakhir raktin fa'il ilimka ila jaru hakujar la makhala ala mutarok melka ismu mambrin domir mutasil mambrin ala fathil timakhir linjarin ismu jar. Ah, bimahalin jarin majrurun bi fi'ila. Wa huma muta'alliqan bi fi'il anzalna. Naam, bi fi'il anzalna. Tayyib. Al-dhikra maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathu dhahira ala akhirih. Li'annahu ismu jar. Naam. Itu bayna lam harfu ta'lil la mahalla lahu min al-i'rab. Bayna fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah ba'da lam ta'lil jawazan. Sayyid. Wa 'alamatu nasbihi al-fathah dhahira 'ala akhirih. Li'annahu fi'lun mudhari'un sahi akhir. Sahih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir bihi jawazun takdiruhu hiya. Litubayyina ilaika al-dhikra litubayyina dhamir mustatir. Dhamirun mustatir jawazun takdiruhu hiya. Ha. Wa anzalna ilaika al-dhikra litubayyina. Dhamir mustatir wujuban takdirhu anta. Daim dhamir mustatir wujuban takdirhu anta. Limas lam lam jar la mahalla lahu i'rab. Annas ismun majrurun bilam. Wala madzarihi an kasrah dhahira ala akhirih la innahu sunnah. Lainahum jam taksir. Jar majrur muta'alliqan. Jar majrur muta'alliqan bi fi'li tubayyin. Tubayyin. Naam, li tubayyina linnas. Masdar mu'awwal min an. Masdar mu'awwal ba'da an wa ma dakhalat alayhi. Fi mahalli nasbin. Masdar mu'awwal min an wa ma dakhalat alayhi fi mahalli. Litubayyana linnas, berarti fi mahalli jarrin bilam. Tayyib. Naam, fi mahalli jarrin bilam. Wa takdir. Khud masdar min tubayyin. Bayyana yubayyinu tabyin. Tabyinika linnas. Tayyib. Naam. Wa anzalna ilayka dhikra. Naam, li tabyinika linnas. Tayyib. Syahid li tubayyina. Naam. Yasrah an nudhir an huna. Li'an tubayyina linnas. Wa qawlihi ta'ala inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah. Atau sebelumnya fa'nifilah di sini lam ta'lil. Makna ta'lil yaitu apa? Bahwasanya apa yang setelah lam ta'lil merupakan alasan dari apa? Yang sebelum lam. Ini nanti untuk membedakan dengan lamul akibah. Tayyib. Jadi yang setelah lam ta'lil itu merupakan alasan dari sebelum lam ta'lil. Berarti kan dalam ayat tadi wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepadamu adzikr. Alasannya apa? Litubayyana linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Tayyib. Wa qawlihi ta'ala inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah. Naam. Arim Muhammad. Jangan lihat bawah. Inna inna apa? Harfu harfu nasbin wa tauqidin. Fi mahalli jarin bilam. Tayyib. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna berarti apa? Inna bersama isimnya. Fatahna fi'il madhi ma'a fa'ilihi. Laka jar majrur fathan maf'ul mutlak mubinan sifat na'am li fathan. Tayyib. Kemudian liyaghfira lakallah lam harfu ta'lil wajar. Yaghfira fi'il mudhari mansubun bi'an mudmaratan jawazan. Fa'alamatun nasbihi al-fathah. Naam. Laka jarmancur muta'alikon bi-yakfir. Allah fa'il. Masdar mu'awwal min an yaghfira fi mahalli jarrin wal jarr majrur muta'alliqan bi fatahna tayyib wa taqdiruhu ya ta'wa ta'wil li yaghfira lakallah ay nam li maghfiratillah ilaka tayyib. Di sini ada faedah khanifillah berhubungan dengan iskal tentang makna ayat. Kala syekhuna hafizahullah ta'ala fa in qulta laisa fathu Makkah illatan lil maghfirah. Apabila engkau katakan nam fathu Makkah bukanlah illah untuk apa? Untuk nam pengampunan. Baik. Qultu huwa kama dzakarta walakinnahu lam yaj'al illatan laha. Wa innama ja'ala illatan al-ijtima'il umuri al-arba'ah li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yaitu menjadi illah adalah terkumpulnya empat perkara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan apa? Fathu Makkah. Tadi tujuan fathu Makkah bukan hanya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wahiy al-maghfirah wa itmamun ni'mah wal hidayatu ila siratil mustaqim wa husulun nasri al-aziz. Wala syakka anna istima'aha lahu alaihi salatu wassalam hasala hina fataha Allah ta'ala alaihi. Qala Ibnu Hisham fi syudzur. Nah, jadi di sini lam lam ta'nil. Nah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah. Jadi ada iskal bahwasanya batik pengampunan Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah apa illah bagi apa fathu Makkah. Nah. Tapi nah, kita jawab bahwasanya illah itu bukan itu tok, tapi tergabungnya empat perkara yang disebutkan dalam ayat. Yaitu maghfirah, kemudian itmamun nikmah, hidayah dan husnul nasar. Kalau ini terkumpul maka jelas itu merupakan ta'lil nam atau hikmah. Kalau itu adalah dinisbahkan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari apa? Dari dibukanya Mekah. Tanbihun angkaratil jahmiyatu lam ta'lil fil Quran. Ini berhubungan dengan perkara akidah bahwasanya Jahmiyah mengingkari lam ta'lil di dalam Al-Qur'an. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa qabalahumul jahmiyatu al-hulatu fil jabr fa ankaru hikmatallahi wa rahmatah. Nah, dan yang berkebalikan dengan Jahmiyah mengingkari mereka yaitu Jahmiyah hula. Nah, dalam perkara al-jabr yaitu bahwasanya manusia semuanya apa? Terpaksa. Apa yang mereka lakukan sebagaimana keadaan kabas yang tertiup angin. Mereka mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Wa qalu lam yakhluq li hikmah wa lam ya'mur bi hikmah. Wa laysa fil Qur'ani la mukai la fi khalqihi wa la fi amri. Allah tidak menciptakan dan untuk suatu hikmah, tidak pula merintah dengan suatu hikmah. Naam. Tidak ada di dalam Al-Quran itu lamukayatu atau istilah lain lamuta'nil. Tidak dalam penciptaannya, tidak pula dalam perintahnya. Ini pendapat atau keyakinan batin dari Jahmiyah. Wa za'amu anna qawlahu wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wa qawluhu walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna wa qawluhu walitukmilu al-'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa qawluhu li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa amthala dhalika innama lam fihi lamul 'aqibah. Ini pendapat Jahmiyah. Mereka tidak mau menetapkan lamu ta'lil Naam dalam Al-Quran dan mengatakan semuanya ini adalah lamul akibah. Kaqaulihi faltaqatahu alu fir'auna liyakuna alahum aduwwan wa hasana. Disamakan semuanya sebagaimana ayat di surat Al-Qasas ini. Pada syahidnya liyakuna alahum aduwwan wa hasana yang nanti akan kita bahas bahwasanya lam di situ lamul akibah. Wa qaulil qa'il lidu lil mauti wa manu lil kharabi. Tayyib, dan juga disamakan ya lamul akibah sebagaimana pada perkataan Arab lidu lil mauti. Lidu lil mauti wa manu lil kharabi. Ini akibatnya ya kan? Kalian semuanya hidup. Kemudian berusaha, ya akibatnya mati. Kalian membangun, ya, membangun tinggi-tinggi, ya, akibatnya adalah rusak, hancur. Walam ya'lamu anna la mal akibah innama tasihu mimman yakunu jahilan bi akibati fi'li. Ini kait yang penting akan ikhlas. Naam dari Syekhul Islam Al-Taymiyah rahimahullah ta'ala untuk menentukan itu lamul akibah atau lamu ta'lil ada apa? Ada dhabit yang bagus yang disebutkan oleh beliau bahwasanya lamul akibah hanyalah bisa diterapkan na'am apa mimman yakunu jahilan bi akibati fi'li. Ya, untuk orang apa yang jahil, yang enggak tahu tentang apa akibat dari perbuatannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jelas apa Maha tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga tidak dinisbahkan pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala lamul akibah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Contohnya Fir'aun alladzi lam yakun yadri ma yantahi ilaihi amru Musa. Sebagaimana apa Fir'aun yang dia tidak mengetahui akhir dari perkara Musa apa. Di awalnya dia rawat di dalam istana, tidak tahu akibatnya ternyata malah menjadi musuh dia. Aw mimman yakunu ajizan an raddi akibati fi'li. Atau apa? Berasal dari orang yang tidak mampu untuk apa? Untuk menolak akibat dari perbuatannya. Ka'ajzi bani Adam an daf'il mauti. Seperti ketidakmampuan bani Adam untuk menolak kematian. An anfusihim wal kharabi an diyarihim. Dari jiwa-jiwa mereka, dari diri mereka, dan juga tidak mampu untuk menahan rusaknya apa rumah-rumah mereka. Fa'amma man huwa bi kulli syai'in 'alim wa 'ala kulli syai'in qadir wa huwa muridun li kulli ma khalaq fayamtani'u fi haqqihi lamul akibah. Allati tatadammanu nafiyal ilmi au nafiyal qudrah. Ini bagus sekali. Menunjukkan khanifilah kokohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala na'am dari sisi lughah juga. Na'am dari sisi akidah dan dari sisi lughah. Jadi lamul akibah itu hanya apa? Bisa diterapkan pada apa? Pada orang yang jahil terhadap akibat perbuatannya atau orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak akibat dari perbuatannya. Tapi sebagaimana apa tadi yang tidak tahu contohnya Fir'aun, yang tidak mampu contohnya Bani Adam untuk apa menolak kematian. Adapun kalau itu Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha mampu atas segala sesuatu dan muridun li kulli ma khalaq, dialah yang menghendaki pada semua apa yang dia ciptakan dengan kehendaknya yang mesti na'am terwujud tayyib masyiah nafidah na'am masyiah yang tidak akan mungkin kalau Allah sudah menghendaki tidak akan mungkin kemudian apa kemudian terhalangi maka apa fayamtani'u fi haqqihi lamul akibah tidak boleh pada hak Allah Subhanahu wa taala diterapkan lamul akibah yang terkandung di dalamnya penafian ilmu dan penafian qudrah. Nah, ini bagus. Makanya dikumpulkan dalam kitab bagus Ikhwani Fillah Ikhtiyarat Syekhul Islam wa Taqriratuhu fin Nahwi wa Shorf. Nah, Ini telah dikumpulkan, bagus, kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Dari kitab-kitab dan fatwa-fatwa beliau, baik dalam akidah maupun fikih, yang menunjukkan kuatnya beliau dari sisi nahwu dan shorof. Tapi berarti apa yang diyakini oleh Jahmiyah jelas batil, pengingkaran lamu ta'lil dalam Al-Qur'an. Akan tapi mimba bi adab khanifillah, maka kita katakan untuk lamu ta'lil yang ada dalam Al-Qur'an ketika itu dinisbahkan kepada fi'il Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan apa? Lamul hikmah. Lamul hikmah. Ini membabil adab. Walaupun dari sinahu namanya apa? Namanya ialah muta'lil. Sebagaimana dalam pembahasan huruf za'idah, khilaf di kalangan para ulama nahu, apakah ada huruf za'idah atau tidak. Maka kita katakan kalau dilihat dari sinahu ada huruf za'idah, cuman membabil adab. Sebagai bentuk adab kepada Al-Quran, jangan sampai dipahami bahwasannya namanya za'idah berarti boleh sembarangan dibuang. Maka kita katakan apa namanya silah wa tauhid. Ini jenis yang pertama, khanifillah, antaqa ba'da lamil jar, yakni lamun ta'lil. Kemudian lamul jar jenis yang kedua yaitu aulil aqibah. Wa tusamma aidan lamus sayrurah wa lamul ma'al. Ini penamaan lain. Lamul aqibah ay lam as-sayrurah atau lamul ma'al. Wa hiya allati yakunu ma ba'daha naqidan li muqtada ma qablaha. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Asy-Syudzur. Dabitnya yaitu allati yakunu ma ba'daha naqidan, yaitu sesuatu yang setelah lam itu adalah apa? Kebalikan dari konsekuensi apa yang sebelumnya. Jadi berkebalikan. Dengan konsekuensi dari perkara sebelumnya. Dengan contoh akan mudah. Kaqaulihi ta'ala faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hasana. Maka keluarga Fir'aun pun kemudian apa? Mengambil Musa, mengasuhnya. Liyakuna lahum aduwwan wa hasana. Baik. Di sini kita tidak bisa mengatakan lam di sini lamu ta'lil. Kenapa? Karena tidak akan mungkin seorang mengasuh anak kok untuk dijadikan apa? Jadikan musuh. Dijadikan sebab kesedihan, tidak akan mungkin. Tapi dikatakan di sini lamul akibah. Kenapa? Karena yang setelah lam itu adalah apa? Kebalikan dari apa? Konsekuensi yang sebelumnya. Kebalikannya kan orang mengasuh anak biasanya ya inginnya apa? Alasannya untuk bisa menjadi pembantu, penolong. Ternyata ini malah berkebalikan, malah menjadi musuh. Ini namanya lamul akibah. Nam allati yakunu ma ba'daha naqidan li muqtada ma qablaha. Tayyib. Walamu huna laysat li ta'lil bal lil akibah li annahum lam yaltaqituhu lidzalik. Lam di sini bukan lamu ta'lil, akan tapi lamul akibah. Kenapa? Karena mereka tidaklah mengasuh Musa itu untuk dijadikan musuh. Wa innamal taqatuhu liyakuna lahum qurrata ain fa kana al-aqibatuhu an sara lahum aduwan wa hasana. Hanyalah mereka mengambil Musa untuk menjadi apa? Penyejuk mata mereka. Menjadi hal-hal yang menggembirakan mereka. Tapi ternyata apa akibatnya? Malah menjadi apa? Musuh dan sebab kesedihan bagi mereka. Taim. Untuk iramnya insyaallah besok. Qala wala mani'a min an takuna lit'alil wa yakunu qauluhu liyakuna na'am illatan liqada'illah. Tapi dengan sisi pandang lain, tidak ada penghalang untuk dikatakan apa sebagai lamu ta'lil. Tayyib, sehingga baliyakuna itu adalah ilah untuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ilah dari perbuatan apa? Anu Musa. Tapi illah dari ketetapan Allah. Allah tetapkan untuk apa? Ta'lilnya, hikmahnya untuk menjadi musuh bagi Fir'aun, yang akan menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Cuman lebih mudah untuk kita katakan lam di situ lamul akibah, karena kembali kepada fi'il al-musa. Qala Ibnul Qayyim fi Shifa'il 'Alil, wa amma qawluhu faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa wa hazana fahuwa ta'lilun niqada ilahi subhanahu biltiqatihi wa taqdirihi lah fa inna altiqatahum lahu innama kana biqadaihi wa qadari fahuwa subhanahu qaddara dhanika wa qadabihi liyakuna lahum aduwa wa hazana. Ini penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Naam, untuk apa pembolehan liyakuna di sini lam ta'lil, ta'im, apabila apa fi'ilnya dinisbahkan kepada takdir Allah, sehingga liyakuna lahum ini adalah apa ta'lil dari qada Allah. Naam, berarti maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan keluarga Fir'aun atau para pengikut Fir'aun untuk mengambil Musa dan mengasuh mereka, sehingga apa? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Musa apa? Sebagai musuh dan sebab kesedihan mereka. Ta'lilnya, yaitu hikmahnya menjadikan musuh. Ini kalau dilihat apa? Kepada qada dan qadar Allah. Tapi kalau dilihat kepada zahir perbuatan alu Fir'aun, maka lamnya disebut apa? Lamul akibah. Sahib. Makanya di beli ta'lik di sini ketika Ibnu Syam mengatakan fakana al-akibatuhu ansara lahum aduwan wa hazana ay al-i'tiqad al-mabhum ya min iltaqatuhu. Nah, yaitu yang dipahami dari perbuatan keluarga Fir'aun, bukan dari apa? Qada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini dua jenis lam. Kemudian yang ketiga auza'idah qanifilah. Nah, adalah muta'lil, adalah lil akibah, dan yang ketiga za'idah. Insyaallah kita akhirkan pada pertemuan